الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، kita melanjutkan tafsir Quran Al-Azim memasuki ayat 116 dari An-Nisa, yaitu firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh Allah tidak akan mengampuni jika ia disekutukan dengan yang lain, syirik. Dan Allah ampuni dosa-dosa selain itu, selain syirik, bagi yang Allah kehendaki. Barang siapa yang syirik dengan Allah, mensekutukan Allah dengan yang lain, maka dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata, kesesatan yang jauh. Ayat ini menjelaskan tentang bahaya dan besarnya dosa syirik, mensekutukan Allah dengan yang lain dalam peribadatan. Ia ibadah kepada Allah, ia ibadah pula kepada yang selainnya. Dan seperti itu musyrikin semenjak dahulu kala. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kalau mereka sudah di atas kapal, di tengah lautan, ombak dahsyat dan angin kencang, di situ mereka hanya doa kepada Allah untuk keselamatan. Hanya Allah yang mereka harapkan. Lama najahum ilal bar idahum bihi musyrikun. Begitu Allah selamatkan mereka ke daratan, kembali mereka sekutukan Allah, mereka sembah dan mereka tuhankan berhala-berhala mereka yang ada. Nah, dan mereka semenjak dahulu kala musyrikin selalu saja berdalih bahwa sesembahan mereka semua itu, mereka sembah untuk menambah kedekatan mereka kepada Allah. Wa qalu ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak sembah kecuali untuk menambah kedekatan kami kepada Allah. Karena setiap yang mereka sembah, setiap yang mereka tuhankan selain Allah, selalu saja mereka yakini adanya ruhaniyah, adanya kekuatan gaib, arwah tertentu, entah itu malaikat dugaan mereka atau orang soleh tertentu yang telah mati atau yang semisal itu, yang berada atau menjelma dalam bentuk berhala-berhala yang mereka sembah. Artinya gak ada musyrik semenjak dulu menyembah benda sesuatu karena itu benda semata. Gak ada. Ketika mereka sembah patung, berhala, pohon, batu, bahkan penyembah bintang dan yang lain-lainnya, semua itu atas dasar keyakinan pada sesembahan-sesembahan ini ada ruhaniyat, ada arwah-arwah atau kekuatan-kekuatan mistik, kekuatan gaib, dan itu yang mereka sembah, yang berbentuk atau berada di berhala-berhala itu. Al-Muhim, itu syirik kepada Allah, dosa yang tidak akan Allah ampuni. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya ayu dambi a'zom, apa yang besar, beliau jawab an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, kamu jadikan tandingan bagi Allah padahal Allah saja yang menciptakanmu. Hanya Allah yang menciptakanmu, yang tidak menciptakan apa-apa tidak berhak untuk dituhankan, tidak berhak untuk disembah, karena gak bisa menciptakan apapun juga. Apapun itu yang disembah selain Allah. Tapi kejahilan dan kebodohan manusia melalaikan mereka dari hakikat makna ketuhanan. Bagaimana sesuatu yang lemah, bagaimana sesuatu yang serba kurang, sama dengan dirinya, bahkan dia lebih mulia, bahkan dia lebih terhormat. Tapi dari kebodohan mereka, tanpa bimbingan iman, dia agungkan dan dia kutuskan sebagai sesembahannya dan sebagai Tuhannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kamu dapati ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah berhala, patung, kayu, ini, dan yang lain-lainnya. Syirik merupakan dosa terbesar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ketika Allah katakan an yusyraka bihi, fi'il an yusyraka bihi ini yu'awwal ta'wil al-masdar. Di istilah nahwunya dita'wilkan ta'wil masdarnya. Arti ayat berarti inna Allah la yaghfiru isyrakan bihi. An yusyraka bihi itu isyrakan bihi, Allah tidak akan ampuni segala bentuk persekutuan ketika ia disekutukan dengan yang lain. Dan itu umum, isyrakan bihi mencakup segala bentuk syirik, tidak akan diampuni oleh Allah. Baik itu syirik besar maupun itu syirik kecil. Syirik kecil banyak bentuknya, seperti perkataan seseorang laula anta atau laulallah wa anta, kalau bukan karena Allah dan kamu, kalau bukan karena kamu, masya Allah wa syikta, jika Allah kehendaki dan kamu kehendaki, sumpah dengan selain nama Allah, demi langit dan bumi, swear demi ini, itu, sumpah-sumpah, selain menyebut nama Allah, syirik asghar. Dan itu masuk di dalam ayat, tidak akan diampuni oleh Allah. Karena ayat umum, an yusyraka bihi, isyrakan bihi, segala bentuk yang dipersekutukan Allah dengannya tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya kita tahu asar dari Abdullah ibn Mas'ud ma'ruf radhiyallahu an, la'an ahlifa billah kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqa. Aku bersumpah dengan nama Allah walaupun dusta seandainya, itu lebih ringan, lebih aku senangi ketimbang aku bersumpah dengan selain nama Allah walaupun aku jujur benar. Karena sumpah dengan nama Allah dusta itu ghamus, kabair, dosa besar, tidak sampai syirik. Adapun bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik kepada Allah yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang selain syirik masih masuk dalam ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Masih diampuni oleh Allah bagi yang Allah kehendaki orangnya. Sumpah dengan nama Allah walaupun dusta. Misalnya dia katakan, oh, wallahi demi Allah bukan saya yang melakukan, padahal dia yang melakukan dosa besar. Tapi lebih besar dari itu dan itu syirik kalau orang bersumpah dengan selain nama Allah demi apa, misalnya dia katakan demi atas nama nenek moyang, demi langit dan bumi misalnya. Sumpah bukan saya yang melakukan dan memang bukan dia. Artinya sumpahnya benar. Tetapi dia bersumpah dengan selain nama Allah, itu syirik. Dan tingkatan syirik lebih besar karena tidak diampuni oleh Allah daripada kabair, dosa besar. Dosa besar masih ada harapan orangnya diampuni oleh Allah, diberi taufik, bertobat. Maka ayat peringatan keras dan ancaman bagi setiap yang menyekutukan Allah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ampuni dosa selain itu bagi yang Allah kehendaki. Kata Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Tirmizi, ma fil Qur'an ahabbu ilayya min hadhil ayah. Dalam Quran tidak ada ayat yang lebih aku cintai. Dalam Quran tidak ada ayat yang lebih aku senangi dari selain dari ayat ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya sangat disenangi, sangat dicintai oleh Ali bin Abi Thalib karena kabar gembira yang ada padanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Setiap orang muslim kalaupun dia melakukan dosa-dosa besar selain syirik, fahuwa tahtal masyia, selama dia belum bertobat sampai matinya maka dia dibawa kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dari awal, ya sudah, terhapus sama sekali dosanya, langsung surga ya dimasukkan padanya. Wa illa kalau Allah kehendaki, Allah azab dia untuk membersihkan dosanya sebatas lamanya, sebatas dosanya terangkat dari dirinya. Namun tidak akan dikekalkan abadi selamanya di neraka, dan itu kabar gembira bagi si mukmin. Makanya kata Ali, tidak ada yang lebih aku senangi selain ayat ini dalam Quran. Karena busra, kabar gembira bagi muslim. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang syirik kepada Allah, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Artinya dia telah menempuh selain jalan al-haq. Telah menyimpang dari hidayah, merusak dan menghancurkan dirinya sendiri, baik itu di dunia dan akhiratnya, sehingga hilang darinya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Alhamdulillah. Maka setiap insan berkewajiban untuk takut dari syirik, berdoa selalu kepada Allah untuk diselamatkan darinya. Makanya Allah kisahkan tentang nabinya Ibrahim alaihissalam, doa beliau wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari peribadatan kepada berhala, kepada selain Allah. Nabi berdoa, berlindung diri kepada Allah dari syirik. Makanya kata Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah, man ya'manul bala' ba'da Ibrahim, siapa yang merasa tenang dari syirik setelah Ibrahim? Ibrahim bapaknya muwahidin saja, bapak para nabi saja, khawatir atas diri dan keluarganya dari syirik. Artinya kita lebih harus lebih khawatir, sehingga menuntut kita untuk banyak-banyak doa dan berlindung diri kepada Allah darinya. Selain itu, menuntut kita pula untuk banyak belajar tauhid. Karena hanya dengan mengenal tauhid kita paham syirik dan bisa menjauh, membencinya dan menghindar darinya. Ayat pula bantahan keras bagi mereka yang menyerukan persamaan agama. Oh, agama semua sama, bersaudara, enggak ada beda. Atau bahkan menyerukan persaudaraan, bersaudara, yang Muslim, yang Yahudi, yang Nasrani, yang lainnya, saudara. Enggak boleh kamu benci, enggak boleh kamu barok, antipati darinya. Bagaimana persaudaraan diserukan? Bagaimana kamu bersaudara sementara Allah mengatakan tidak akan mengampuni dia, dan itu dosa terbesar, kedurhakaan yang pernah dilakukan oleh Bani Adam kepada Allah, syirik, enggak ada yang lebih dari itu. Bagaimana kamu menganggap dia saudaramu? Kamu cintai, kamu kasihi, kamu konsekuensi iman kamu kepada Allah. Jika kamu jujur dan benar beriman kepadanya, kamu benci apa yang Allah benci. Kamu akan benci, sangat membenci apa yang sangat Allah benci, bukti kejujuran cintamu kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata seperti yang Allah ceritakan dalam Quran, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani, aku berlepas diri dari segala yang kalian sembah selain Allah. Juga yang Allah sebutkan tentang beliau, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri, benci dan antipati kepada kalian, kaumnya, dan segala yang kalian sembah selain Allah, yang kalian tuhankan selain Allah, kami berlepas diri. Dan kata Ibrahim, dan beliau panutan imam bagi kaum mukminin, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, di antara kami dan kalian ada permusuhan, ada kebencian. Itu jurang yang memisahkan kita antara Ibrahim dan yang bersamanya dengan kaumnya yang musyrik. Abadan hatta tu'minu billahi wahda, dan itu untuk selama-lamanya, sampai kalian beriman, beribadah hanya kepada Allah. Maka tidak ada persaudaraan dan kesamaan agama. Tidak ada persaudaraan, tidak ada sama, beda. Dan kita harus benci, harus berlepas diri dan mengatakan ini syirik, ini kufur. Karena itu yang Allah tegaskan di dalam ayat-ayat Quranul Karim. Bagaimana kemudian kita serukan sama saja semua, tidak ada beda, semua agama sama, kita sama. Ya akhi, Rabbul Alamin mengatakan Allah enggak akan ampuni dosa kamu karena akan sama. Sama antara Islam yang mengajarkan tauhid dengan agama lain yang memperbolehkan syirik, mempersekutukan Allah, menuhankan selain Allah, yang didustakan oleh Allah di dalam banyak ayatnya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari tiga unsur atau trinitas. Dikafirkan oleh Allah. Itu mengatakan saudara bagi kamu. Allah benci, Allah musuh. La'anahullah, Allah laknat mereka, Allah murkai mereka. Rabbmu yang menciptakan kamu melaknat mereka, memurkai mereka, mendustakan mereka. Pantas kamu yang ngaku beriman malah mendekat ke mereka, menyayangi mereka, mencintai mereka, mempersaudarai mereka. Di mana imanmu kepada Allah? Mana kejujuran kamu berkata aku beriman hanya kepada Allah, cinta kepada Allah? Cinta bukan hanya di lisan dan omongan, buktikan. Ayat pula mengingatkan terutama kepada orang yang berilmu dan yang berdakwah fisabilillah, bahwa amar ma'ruf, kemakrufan yang paling ma'ruf adalah tauhid, untuk diserukan kepadanya, diajarkan kepada umat. Itu prioritas. Untuk bernahi mungkar dan kemungkaran, paling mungkar adalah syirik, karena itu tidak akan diampuni Allah. Maka itu harus dibasmi, harus diingkari, harus didakwakan bahwa ini haram dan ancamannya berat, tidak akan diampuni Allah, kesengsaraan dunia, kubur, akhirat. Maka jika ada seorang dai, seorang alim yang mengetahui kemusyrikan di umatnya dan dia mendiamkan, dia tidak bernahi mungkar, tidak mengingatkan umat tentang bahaya itu, maka dai tersebut dai pengkhianat. Tidak bernasehat kepada umatnya, tidak menginginkan yang terbaik kepada umatnya. Karena itu penyakit yang paling mematikan, akut. Wal'iyadzubillah. Dokter saja, misalnya, ada pasiennya yang komplikasi sudah. Yang dia sakit gigi, yang dia juga ada mah, dia juga apa misalnya ada diabetesnya, dia juga apalagi misalnya ada tekanan darah tingginya, ada ini ada itu, dan dia juga ada jantungnya, penyakit jantung. Si dokter tahu skala prioritasnya, penyakit mana yang paling berbahaya dan harus dia tangani terlebih dahulu. Karena kalau tidak akan membinasakan si pasien. Apa iya? Dan bagaimana anggapan orang kalau kemudian pasien ini oleh si dokter ini giginya dulu asal diurus. Ini sudah kemot-kemot jantungnya, sudah mau berangkat pasien ini. Gak masalah, ini giginya lubang, harus diflombir dulu ini. Kalau enggak, ini dokter pengkhianat kalau ada seperti ini. Dia tahu ada penyakit yang mematikan, kok dia biarkan, dia ngurusi yang lain-lainnya. artinya penyakit dan yang menimpa umat banyak yang perlu dibenahi, perlu diluruskan, perlu dinasehati. Tetapi kemusyrikan merupakan perkara yang terbesar. Makanya harus itu yang lebih diprioritaskan dengan diajarkan tauhid kepada mereka. Iya juruna min dunihi illa ilata. Mereka tidaklah berdoa kepada selain Allah kecuali inata, secara letterlet inasan wanita, perempuan maknanya. Wa iyaduruna illa syaitanan marida, dan tidaklah mereka berdoa kecuali kepada syaitan yang marid. Marid itu yang marad, yang sangat kejam dan melampaui batas dalam kejahatannya. Iyaduruna illa inada, kata Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, dikatakan oleh Nabi Hatim dari Aisyah, atau maaf, dari Ubay ibn Ka'ab, ma'akulli sonamin jinniyah, pada setiap berhala yang disembah oleh kaumnya ada betina jin di situ, menipu dan memperdaya mereka. Dan itu yang tersebutkan ketika Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk menghancurkan berhala di Taif. Dihancurkan oleh Khalid. Begitu dihancurkan, pulang dia ke Rasulullah SAW dan melaporkan, sudah aku hancurkan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, belum, kamu belum menghancurkannya, kembali kamu ke sana. Kembali Khalid, dan benar didapati oleh Khalid sosok seperti seorang wanita berambut panjang, dan itu yang kemudian dihancurkan oleh Khalid, dibunuh dan dimatikan oleh beliau. Artinya itu inti dari kemusyrikan mereka, syaitan ini, jin betina ini. Karena kalaupun berhala ini dihancurkan, gak masalah bagi mereka, si jin ini akan bikin lagi, akan menipu lagi, ngajak mereka lagi untuk ibadah kepada Allah. Dia bersuara begini, bersuara begitu untuk mengesankan dan meyakinkan orang-orangnya, oh ini adalah begini, begitu. Kalau yang ini gak dibunuh, ya terus saja dia akan mengajak dan menyuruh kepada kemusyrikan. Makanya kemudian itu yang dibunuh oleh Khalid radhiyallahu anhu. Ini yang Ubay katakan, setiap berhala ada jin padanya. Sehingga jangan heran kalau sebagian mereka mengatakan ketika semedi, ketika apalah meditasi atau apa, ketika minta-minta di situ dia dengar suara. Misalnya kalau orang Jawa kepingin opo konder, minta apa, nah begini begitu, benar suara itu memang ada, bukan dia dusta, bukan dia mengada-ngada, nggak ada suara kemudian dia katakan, memang ada jinnya yang bersuara. Dia yakinnya ini si berhala, kekuatan mistik atau gaib yang dia sembah ini yang kemudian mengabulkan permintaan syaitan, jin kafir yang memfasilitasi dan menyerukan kemusyrikan kepada Allah SWT. Nah, di riwayat lain Aisyah radhiyallahu anha katakan, qalat auzanan, ini serupa dengan Ubay, berhala Inatan itu auzan, berhala-berhala yang padanya ada jinnya, atau dinamakan dengan nama-nama perempuan atau muannas dalam bahasa Arabnya. Ayat ini serupa, atau sebelum itu, musyrikin kata Bahak rahimahullah mengatakan para malaikat itu banatullah, anak wanita Allah, la'anahumullah, musyrikin. Dan mereka sembah seperti tadi untuk mendekatkan mereka kepada Allah, untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Mereka katakan kita ini banyak dosa, berlumuran kesalahan, ini gak pantas untuk langsung minta kepada Allah untuk doa, malu kita. Maka kita berdoa kepada para malaikat, berdoa kepada fulan dan fulan, orang yang soleh atau yang dianggap soleh dan telah mati, untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah. Mereka, kata Bohab, mereka pahat, patung atau berhala, bahwa ini gambar malaikat ini, atau ini patungnya malaikat ini patungnya malaikat itu, dalam rupa wanita. Jadi digambarkan oleh mereka malaikat itu wanita. Dan ini seperti kamu lihat di beberapa media, misalnya mereka digambarkan malaikat itu wanita, sudah cantik begini, ada sayapnya, ini itu, terbang dan seterusnya. Ini musyrikin yang punya anggapan bahwa malaikat itu putri-putri Allah, anak wanita Allah. Qatalahumullah anna yufakun. Lalu kemudian mereka sembah dan mereka tuhankan selain Allah. Makanya Allah sebutkan di An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra alakum adzakaru walahul unza tilka idhan kismatun dhiza. Afara'aitumul lata wal uzza, jangan kalian melihat Al-Lat dan Al-Uzza, Manat, Salisatul Ukhra. Al-Ukhra ini untuk menjatuhkan dan menghinakan mereka, disifati oleh Allah Al-Ukhra. Dalam bahasa Arab ma'ruf itu penghinaan. Al-Lat mereka sebutkan dari ilah, mu'annasnya Lat. Al-Uzza demikian pula. Nah, dari Aziz, kalau nama Allah Al-Aziz ini dimu'annaskan, berhala mereka dikasih nama Al-Uzza. Manat ini dari Al-Mannan, itu nama Allah. Nah, ini dimuannaskan, diperempuankan, yang mereka sembah berhalanya kasih nama Manat. Dan subhanallah, ini nama-nama berhala-berhala Quraisy, menunjukkan betapa bodoh dan rendahnya akal mereka, di mana yang mereka tuhankan justru mereka beri sifat kewanitaan, sifat perempuan. Padahal ma'ruf perempuan atau wanita lemah, kurang dibanding lelaki. Sifat wanita manja, lemah, taif, gak mampu, banyak gak mampunya, ini itu sifatnya perempuan, beda dengan lelaki. Tuhan-Tuhan mereka sifati demikian. dengan sifat-sifat kewanitaan, dan namanya pun nama-nama wanita. Dewi ini, Dewi itu, Dewi Sri, Dewi Kuantim atau siapa. Nah, perempuan semuanya. Saya subhanallah. Perempuan itu letak kelemahan, tempatnya kekurangan, ketidakmampuan, disitulah perempuan. Maka dari namanya saja sudah penuh kekurangan dan kelemahan. Kalau saja mereka mau berakal. Iyad'una illa inatha. Inna Allah sebutkan pula dalam Zukhruf 19, waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka jadikan para malaikat yang mereka itu ibadur rahman, hamba Allah. Mereka jadikan itu wanita, para wanita, para malaikat ini. Maka Allah taubih, Allah hinakan mereka dengan pertanyaan, asyahidu khalqahum, apa mereka menyaksikan penciptaannya sehingga bisa memastikan dan tahu malaikat itu perempuan? Kapan mereka pernah menyaksikan? Satu tabu syahadatuhum wa yus'alun, dan akan dicatat oleh Allah persaksian mereka itu, dan akan ditanya, akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban, dan akan ada konsekuensi hukuman, azab di yaumul qiyamah kelak. Juga dalam As-Saffat 158, wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun subhanallahi amma yasifun wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Mereka jadikan antara Allah dan jin nasab. Mereka anggap itu anak-anak Allah, putri-putri Allah. Ta'ala Allah amma yaqulun. Walaqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Padahal para jin semua itu tahu bahwa mereka pasti akan dihadirkan, dihadapkan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Subhanallah amma yasifun, maka maha suci Allah dari segala yang mereka sifati. Iyad'una illa syaitanan marida, yang mereka doai hanya syaitan yang melampaui batas dalam kejahatannya. Karena syaitanlah yang mendorong mereka, yang menipu mereka, menganjurkan mereka untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Makanya Allah ingatkan dalam Yasin ayat 60, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tidakkah aku telah ingatkan kepada kalian wahai bani Adam agar kalian tidak ibadah, tidak menyembah kepada syaitan, karena sungguh dia bagi kalian musuh yang sangat nyata. Mungkin mereka berkata, kami gak nyembah syaitan. Ya mungkin gambarannya luarnya, yang mereka sembah bukan syaitan tetapi kuburannya fulan, patungnya fulan, batu ini yang keramat, gunung itu, laut ini, dan yang semisalnya pohon, dan masih banyak yang lain. Tetapi inti dari semua itu yang mereka sembah sebenarnya syaitan. Karena syaitan yang menyuruh, syaitan yang daya mereka untuk menyembah semua itu kepada selain Allah. Makanya para malaikat pula mengatakan seperti dalam Saba 41, ketika mereka mengingkari dan Allah Maha tahu, malaikat itu menafikan kalau diri mereka yang disembah selain Allah. Mereka katakan balkanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Mereka itu menyembah jin dan kepadanya mereka itu beriman, pada jin, pada syaitan. Sehingga kalaupun malaikat yang mereka akui mereka sembah, yang menyuruh mereka menyembah malaikat juga jin, syaitan. Maka sesungguhnya syaitan yang mereka sembah, yang mereka taati. Makanya itu yang diucapkan malaikat, maka nu iyana ya'budun, bukan kepada kami mereka menyembah, balkanu ya'budun al-jin, para jin ini yang disembah. Mereka dulu, kalau di Arab dulu, kalau datang di suatu tempat, apalagi gurun pasir yang luas gitu, malam harus berhenti bikin tenda, mereka ketakutan, jangan-jangan nanti diganggu, bisa-bisa dibunuh. Maka mereka ucapkan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi, kami berlindung kepada pembesar lembah ini dari gangguan anak buahnya. Artinya jin-jin syaitan yang di situ punya kepala, punya penguasa di situ. Maka mereka berlindung diri dan meminta perlindungan diri, memohon keamanan dan perlindungan, itu ibadah yang tidak boleh dimintakan kepada selain Allah. Apa di kalangan ajam yang semacam itu juga ada sama. Entah itu kalau dia mau bangun rumah atau apa, mau berbuat sesuatu, mau ini itu, ada hajat di situ yang diucapkan dengan dugaan agar tidak diganggu, mau bikin jembatan atau apa, jalan atau segala macam hajat sudah. Kebodohan mereka dan kemusyrikan mereka kepada Allah yang itu tidak akan diampuni oleh Allah, itu yang mereka ucapkan nyai dayang dan apa? Hah? Ya itulah pokoknya. Dayang dan perempuannya apa namanya disebut? Nyai. Nah, artinya yang mungkin suaminya atau istrinya si jin dan setan di situ, agar tidak mengganggu mereka, agar dikasih pisang di satu tundung di tasirun, entah apalagi kepala ayam di sebelah atau sapi atau yang semisalnya. Ironisnya yang melakukan itu orang-orang yang katanya intelijen, daya intelektualnya tinggi. Masya Allah, lulusan sarjana, arsitek, teknik sipil, mungkin S2, S3 di bidangnya. Masya Allah, ilmu dunianya cukup tinggi. Tapi bodohnya dia yang punya keilmuan tinggi. Masih saja percaya gitu-gitu. Dan memang ilmu dunia tidak bisa membentengi dia dari syirik. Segala yang dia pelajari, segala yang dia kejar selama ini, gak bisa menjaga dia dari yang dimurkai sangat oleh Allah dan tidak diampuni olehnya. Hanya tauhid, hanya iman yang bisa melindungi orang dari yang dimurkai Allah. kamu dapati orang yang musyrik ya seperti itu, bodoh dan penakut, kecil hatinya, kecil sekali serta ketakutan, bahkan dengan sesuatu yang gak jelas. Kalau takut dari sesuatu yang nyata masih ma'gul, masih logis, ada sinyal di depan matanya, ada ular, ada ini, yes, wajar orang takut. Tapi kemudian ini sesuatu yang dilihat saja enggak. Tapi ketakutan yang dengan sesuatu yang fiktif. Nanti mau mulai bangun dihitung-hitung, oh, tanggal segini jangan, jelek, enggak bagus. Loh, apa ada pernah dia pelajari, yang saya heran, di kuliah teknik sipil misalnya, apa pernah ada mata pelajaran jangan mulai bangun tanggal sekian, hari ini, hari Selasa misalnya, karena bangunanmu akan roboh, gak kuat. Padahal sudah dia pelajari teorinya, kalau bangunan begini-begini kuat, kokoh, gak akan roboh. Bismillah. Apa ada tambahan di sana, kalau harinya Selasa jangan, karena semennya akan rapuh misalnya, atau batunya akan bagaimana, besinya akan begini, begitu. Dia sudah pelajari teorinya. Dengan hari ketakutan, dengan tanggal tertentu ketakutan, dengan suara tertentu ketakutan, begitu takut segala sesuatunya, pengecut, penakut yang sangat penakut. Tapi orang yang bertauhid, besar hatinya, pemberani, gak ada yang dia takuti selain Allah. Bismillah, dia mau bangun, bangun. Dia mau punya hajat apa, jalankan. Mau nikah, nikah. Tinggal disepakati dengan mertuanya, ketemu hari misalnya, yes, bulan depan sepakat, tanggal sekian, jadi sudah. Gak usah buka-buka primbon, gak usah buka-buka kamus, tanggal sekian, baik, gak baik, gak cocok, nanti rumah tangga aja berantakan. Gak ada pemberani. Tapi yang gak ngerti tauhid, serba ketakutan dengan sesuatu yang fiktif, ditipu oleh syaitan, dipermainkan oleh iblis. La'anallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Majadanya sholatu. Anfaan sholallahu alaihi wasallam. Okay.